Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum, baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ataupun para pendengar Radio Roja, baik Roja Cileungsi di 756 AM untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung di 1476 AM, Roja Lampung di 91,1 FM, Roja Berau 95,1 FM, Tanjung Pinang 96 FM, Pontianak 101,4 FM, dan Rai Padang 95,1 FM, Albayan Cianjur 107,7 FM. Juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga yang ikut mendengarkan melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid, yang pada Jumat yang lalu bahasan kita sudah sampai pada bab Al-Khawf. Kita sudah terangkan beberapa jenis khawf. Dalil pertama yang diterangkan oleh muallif bahwa kita hanya boleh khawf atau takut kepada Allah adalah Al-Quran Surah Ali Imran 175. Allahu Azza wa Jalla berfirman, innama dhalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu falatakhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kata Allah, hanyalah yang demikian itu karena setan ingin menakut-nakuti kamu terhadap para walinya. Maka jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kalian kepadaku kalau kalian orang-orang mukmin. Ini dalil pertama yang kita akan bahas di sore hari ini. Ayat ini diawali dengan innama. Nama itu disebut segatul hasr, bentuk kata yang membatasi, yang mengkhususkan. Makanya diartikan hanyalah, karena hanya itu memiliki makna khusus, hanya ini, kan gitu. Tidak ada yang lain. Innama hanyalah, ini menjelaskan tujuan dari setan dalam bentuk ucapan orang-orang munafik yang memberikan sayur atau tekanan secara psikologis kepada orang-orang mukmin. Innan nasa qad jama'u lakum. Orang-orang musuh-musuh telah berkumpul untuk menggempur kalian. Fakhshawhum. Maka takutlah kalian kepada mereka. Ucapan ini hanya dengan satu tujuan, yaitu setan ingin menakut-nakuti kalian terhadap para wali setan. Sehingga makna ayat ini yukhawwifukum ay yuqi'ul khawfa fi qulubikum minhum. Makna dari ayat ini, setan ingin menimbulkan rasa takut dalam hati-hati kalian terhadap para wali setan. Yang dimaksud dengan wali-wali setan adalah ansaruhul ladzina yansuruna al-fahsya wal munkar. Lianna syaitana ya'muru bidzalik. Fa kullu man nasara fahsya wal munkar fahuwa min awliya'is syaitan. Makna ayat ini adalah setan ingin menimbulkan rasa takut di dalam hatimu terhadap wali-wali setan. Adapun yang dimaksud wali-wali setan adalah para penolong setan, orang-orang yang membantu tersebarnya kekejian dan kemungkaran. Karena setan itu innama ya'muru syaitan bil fahsya'i wal munkar. Setan itu hanyalah menyuruh manusia untuk berbuat keji dan munkar. Maka semua orang yang membantu penyebaran perbuatan keji dan munkar, orang-orang itu termasuk wali-wali setan. Dan terkadang bantuan mereka itu terhadap apa-apa yang bisa menafikan tauhid. Oleh karena itulah, maka ayat ini merupakan penjelasan dari ayat sebelumnya yang terdapat dalam 173 dari surah Ali Imran, bahwa orang-orang munafik itu berkata innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang munafik berkata, orang-orang sudah berkumpul membentuk pasukan untuk menggempur kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Ini dilakukan dalam rangka menghalangi kaum muslimin dari salah satu kewajiban dalam agama ini, yaitu jihad. Agar orang-orang takut berjihad, agar orang-orang takut kepada kekuatan kaum musyrikin. Oleh karena itulah, maka apa yang mereka lakukan dianggap sebagai upaya setan untuk menakut-nakuti kaum muslimin agar takut terhadap para wali setan. Dan ini pula yang terjadi dalam diri setiap orang-orang yang mau beramar ma'ruf nahi munkar, orang yang mau berdakwah, orang yang mau menyebarkan syariat Islam. Setan itu berusaha untuk menanamkan rasa takut dalam diri para dai, dalam diri orang-orang yang mendukung dakwah. Dengan cara apa? Disebar isu provokasi yang menyebabkan siapapun orang yang mau menerjunkan dirinya ke dunia dakwah merasa takut terhadap provokasi itu. Disebar isu-isu yang seakan-akan orang yang berkecimpung di dunia dakwah itu orang-orang yang menakutkan, monster, angker, dibenci oleh masyarakat, ditakuti dan dijauhi oleh masyarakat, sehingga banyak orang yang takut dirinya diasingkan lalu berhenti dari aktivitas dakwahnya. Walhasil setan ingin menakut-nakuti siapa saja orang yang bermaksud menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bermaksud untuk membela kebenaran, padahal kita harus meyakini, harus mengetahui dengan pengetahuan yang yakin bahwa membela kebenaran tidak akan mendekatkan kepada ajal, kepada kematian. Sebaliknya berdiam diri dari kemungkaran, bersikap pengecut dan penakut tidak akan menjauhkan dirinya dari ajal, bahkan dari musibah. Musibah yang teralami oleh seseorang bukan karena dia itu membela kebenaran atau berdiam diri dari kebenaran, tapi seluruh musibah yang akan teralami oleh setiap orang akan terjadi berdasarkan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya para dai, para pejuang yang membela kebenaran tapi mati di atas tempat tidurnya. Dan betapa banyaknya para pengecut yang lari dari kebenaran tapi ternyata mati dalam keadaan terbunuh. Lihat umpamanya Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Seorang panglima perang yang perkasa, yang gagah berani, yang sangat menginginkan mati di medan perang. Akan tetapi pada akhirnya beliau matinya malah di tempat tidur. Puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan kali perang yang beliau alami dalam hidupnya, dan sangat menginginkan beliau gugur di medan perang, tapi malah matinya di tempat tidur. Oleh karena itu, selama seseorang tegak di atas perintah Allah, selama seseorang itu berdiri di atas jalan yang Allah ridhoi, maka yakinilah bahwa Allah Azza wa Jalla akan selalu menyertainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan pertolongan, bantuan, dan mereka layak menyandang gelar Hizbullah, tentara Allah, pasukan Allah, dan mereka pula lah orang-orang yang akan dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun perkataan fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut terhadap mereka. Jangan kalian takut kepada pasukan orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang sudah berkumpul untuk menggempur kalian. Jangan kalian takut. Huruf la di dalam ayat ini disebutnya la nahi. La nahi itu la yang berarti melarang. Sedangkan hum disebutnya dhamir. Dhamir itu kata ganti orang. Hum di sini kembalinya kepada auliyai syaitan. Fala takhafuhum. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, kepada para wali syaitan. Dan huruf la nahyi di sini maknanya litahrim, tanpa keragu-raguan sedikit pun. Maknanya haram, memiliki rasa takut kepada orang-orang musyrik yang sudah berkumpul untuk menggempur kaum muslimin yang membela ajaran Allah Azza wa Jalla. Maka tetaplah, istiqamahlah kalian di atas apa yang Allah perintahkan. Istiqamahlah, tegarlah, sabarlah di atas kewajiban yang Allah berikan kepada kalian berupa jihad. Dan janganlah takut kepada mereka, karena Allah Azza wa Jalla pasti akan menolong siapapun yang menolong agamanya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan menguatkan langkah-langkah kalian, posisi kalian, kedudukan kalian. Aksi kita satu, menolong agama Allah. Balasannya dua, oleh Allah ditolong dan dikokohkan kedudukan dan posisi kalian. Maka apabila Allah menolong kita, tak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kita. Bila Allah telah menolong seseorang, siapa yang mampu mengalahkan orang yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla? Akan tetapi kita memerlukan kuatnya tekad, niat yang lurus, serta keikhlasan dan tawakal yang sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, maka tidak bolehnya takutnya kita kepada orang-orang musyrik diakhiri dengan kalimat in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar orang-orang mukmin. Iman menjadi landasan utama untuk memiliki sikap yang diserukan tadi, jangan takut kepada mereka, takutlah hanya kepadaku. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar orang-orang mukmin. Dari sini, dari ayat ini, kita mengetahui bahwa setan itu memiliki was-was yang dilontarkan kepada hati Bani Adam, yang salah satu bentuk was-was itu munculnya rasa takut terhadap musuh kaum muslimin. Dan ini real nyata terjadi dalam kehidupan kaum muslimin. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa was-was adalah bisikan setan yang isi bisikannya langsung muncul dalam hati tanpa terdengar suara apapun di telinga. Ujug-ujug aja muncul di dalam hati. Dan itu sesuatu yang buruk, yang bertolak belakang dengan iman dan tauhid. Salah satunya munculnya rasa takut. Takut terhadap orang-orang kafir, takut terhadap musuh-musuh dakwah, musuh-musuh Islam, orang-orang musyrik. Dan ini waqi atau real, terasa teralami oleh mayoritas kaum muslimin. Ketika umpama mereka menerjunkan diri di dunia dakwah, di dunia thalabul ilm, akhirnya ada perubahan dalam sikapnya. Kalau para akhwat, para wanita menjadi tertutup auratnya, para laki-laki penampilan fisiknya minimal, minimal nih selama ngaji berubah, masang jenggot, bukan masang, memelihara, memakai pakaian celana yang di atas mata kaki, memakai gamis, memakai kopiah haji, kemudian ibadahnya juga terdorong lebih giat lagi, ke masjid selalu setiap hari 5 waktu, tidak pernah tertinggal, dan seterusnya. Terlihat hasil dari ngaji. Lalu orang kafir tidak diam. Setan tidak tidur. Disebar isu bahwa muncul satu perkara yang dianggap berbahaya bagi umumnya kaum muslimin. Dan perkara yang berbahaya bagi kaum muslimin dan seluruh manusia itu memiliki ciri seperti ciri orang yang rajin ngaji tadi. Muncul isu ISIS, muncul isu teroris, yang ciri-cirinya persis orang yang ngaji tadi. Akhirnya disebar. Mulai muncul rasa takut tuh dalam hati aktivis dakwah tadi. Aduh, takut saya disebut ISIS, takut saya disebut teroris, takut saya dianggap kalau bawa tas itu isinya adalah bom gitu ya. Akhirnya daripada begitu, copot jenggotnya, panjangkan lagi apanya, celananya, ya. Kemudian bajunya yang biasanya agak longgar kembali seperti umumnya orang-orang awam. Karena apa? Karena takut. Orang ini ibarat ikan yang makan umpan yang dilontarkan oleh syaitan laknatullahi alaih. Memang itu tujuan innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu. Itu adalah usaha syaitan untuk menanamkan rasa takut dalam hati orang-orang mukmin terhadap para wali syaitan, orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan yang sejenisnya. Maka Allah menyatakan falatakhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka, wa khafuni, tapi takutlah kalian kepadaku, kepada Allah, in kuntum mu'minin, kalau kalian orang-orang yang benar. Oleh karena itulah ya, maka apabila seseorang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak takut kepada yang lainnya, maka ingat, semua orang pun akan takut kepada orang yang hanya takut kepada Allah. Dalam salah satu peribahasa dikatakan, man khafallaha khafahu kullu syai, wa man ittaqallah ittaqahu kullu syai, wa man khafa min ghairillah khafa min kulli syai. Camkan ini. Siapa orang yang takut hanya kepada Allah, maka semua makhluk akan takut kepada dia. Segen, berwibawa, mulia. Orang yang takut kepada Allah, orang itu akan dimuliakan di hadapan seluruh makhluk. Orang lain akan segen, walaupun benci tapi segan. Betapa banyaknya manusia-manusia kafir zaman dahulu benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ketemu takutnya bukan main. Kalau mereka mendengar mau perang dengan kaum muslimin dan pasukan kaum muslimin langsung dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka sudah gentar duluan sekalipun jarak yang memisahkan antara mereka dengan pasukan kaum muslimin sejauh sebulan perjalanan. Gentar duluan itu. Kenapa demikian? Rasa takut itu Allah campakkan dalam hati mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, la antum asyaddu ruhbatan fi qulubihi minallah. La antum asyaddu ruhbatan minallah. Kalian ini benar-benar lebih ditakuti dalam hati-hati mereka daripada takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir lebih takut kepada kaum muslimin daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau orang muslim itu memiliki rasa takut hanya kepada Allah. Man khafallaha khafahu kullu syai. Siapa orang yang takut kepada Allah, akan takutlah kepada dia segala sesuatu. Wa man ittaqallah, siapa orang yang takwa kepada Allah, ittaqahu kullu syai, maka segala sesuatu akan segan kepada orang itu. Tapi sebaliknya, wa man khafa min ghairillah, siapa orang yang takut kepada selain Allah, khafa min kulli syai'in, dia pun akan selalu takut dari segala sesuatu. Dari ayat yang tadi kita mengetahui bahwa rasa takut terhadap setan, terhadap juga kroni-kroni wali-wali setan itu munafin lil iman. Ini bertolak belakang dengan iman. Bisa menghapus iman. Kalau rasa takut ini bisa mengakibatkan terjerumusnya dia ke dalam perbuatan syirik, maka takut itu munafin li aslih. Menafikan, menghilangkan pokok akar fondasi dari keimanan itu. Tapi kalau rasa takut itu tidak menjermuskan pelakunya ke dalam syirik, umpamanya mendorong dia kepada kemaksiatan saja, baik kemaksiatan itu umpamanya terhalangnya dia dari kewajiban atau terpaksanya dia untuk melakukan sesuatu yang haram, maka rasa takut itu hanya merusak kesempurnaan iman. Imannya masih ada, tapi naqis, tapi kurang, tidak sempurna. Buktinya apa? Dia terjerumus ke dalam kemaksiatan karena rasa takutnya kepada setan atau wali-wali setan tersebut. Dengan demikian, ayat ini menjadi dalil pertama yang kita bahas di dalam bab ini tentang harusnya kita hanya memiliki takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak memiliki rasa takut kepada setan atau wali-wali setan dari kalangan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Islam sekalipun secara lahiriah dia muslim, tetapi ucapannya, perbuatannya menunjukkan permusuhan terhadap ajaran Islam. Merekalah wali-wali setan yang sering kali menebar provokasi untuk menyudutkan kaum muslimin. Dan orang-orang Islam yang memiliki keimanan yang lemah kadang-kadang takut menjadi orang Islam. Orang-orang yang menerjunkan dirinya ke dunia dakwah kadang-kadang takut menjadi aktivis dakwah, takut dipojokkan, takut kena fitnah, takut dicurigai, dan takut-takut yang lainnya. Merekalah korban-korban takhwif dari setan. Takhwif itu upaya setan memunculkan rasa takut dalam hati kaum muslimin terhadap setan dan wali-walinya. Inilah ayat yang pertama. Ayat kedua, Al-Quran Surah At-Taubah ayat 18. Dalam ayat ini Allah SWT berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallaha fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat yang ke-18. Ini juga menjadi ayat yang menjadi dalil tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, hanyalah, innama itu disebut tadi adatul hasr, kata yang membatasi. Makanya diartikan hanyalah. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Yang dimaksud memakmurkan di sini baik secara maknawiyah ataupun secara hissiyah. Adapun yang dimaksud dengan maknawiyah, memakmurkan masjid secara maknawiyah, artinya adalah memakmurkan masjid dari segi cara mengisi kegiatan-kegiatan di dalam masjid. Dipakailah masjid itu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, berzikir, membaca Al-Quran, untuk mengembangkan dakwah dan yang lain-lainnya. Itu dimakmurkan secara maknawi. Adapun secara hissiyah, artinya fisiknya dimakmurkan. Dengan cara apa? Dibangunlah masjid itu, diindahkanlah suasana dan keadaan di dalam masjid tersebut, dinyamankan, dibersihkan, sehingga membuat orang-orang yang masuk ke dalamnya itu betah, betah untuk beribadah berlama-lama. Tidak kotor, tidak bau, tidak berantakan, tidak membuat orang merasa tidak nyaman di dalamnya, enggak. Tapi diupayakan membuat orang merasa nyaman di dalamnya. Ini maknanya memakmurkan secara hissiyah. Nah, orang-orang yang layak memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada hari akhir. Karena apa? Karena orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla juga tidak beriman kepada hari akhir secara hakiki, ya. Tidak mungkin dia bisa memakmurkan masjid Allah. Karena apa? Karena dia tidak mengambil manfaat atau faedah dari memakmurkan tersebut. Bagaimana orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, bisa memakmurkan masjid Allah? Apa yang mereka harapkan dengan memakmurkan masjid Allah tersebut? Itulah klaim orang-orang musyrikin. Mereka merasa dirinya memakmurkan Masjidil Haram yang ada Ka'bah di sana. Tapi mereka melakukan perbuatan syirik. Orang yang seperti itu oleh Allah dinyatakan secara tegas tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Dan tidak layak untuk menjadi orang yang menjaga Masjidil Haram. Tidak layak menjadi orang yang memakmurkan Masjidil Haram. Allah tegaskan, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Hanyalah orang-orang yang pantas, yang layak untuk memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan disebut masajidallah, masjid-masjid Allah, masjidnya diidhofatkan kepada Allah. Ini litasyrif, dalam rangka memuliakan apa? Memuliakan masjid tersebut, saking mulianya disandarkannya kepada Allah. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, dia mulia, terimbas oleh kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mudhaf ilaihnya, menjadi tempat penyandarannya. Masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah, maka mulialah dia. Mulialah rumah tersebut, mulialah masjid tersebut, karena disandarkan kepada yang maha mulia. Karena itulah maka masjid-masjid semuanya mulia dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, dan hanya layak dipakai kegiatan-kegiatan yang mulia secara syar'i. Makanya orang-orang yang mengisi kegiatan-kegiatan, amalan-amalan di dalam tempat yang mulia ini, orang-orang yang spesial, bukan sembarang orang. Mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Adapun perkataan man amana billah, orang yang layak memakmurkan masjid Allah itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah. Man di sini disebutnya fa'il dari ya'muru. Ya'muru fi'ilnya. Fi'il itu kata kerja. Fi'il itu predikat dalam bahasa kita. Subjeknya, fa'ilnya adalah man amana billah. Orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi bukankah orang-orang musyrik juga meyakini adanya Allah? Sebagaimana pengakuan Allah sendiri menyatakan, "Wala in sa'altu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Kalau engkau hai Muhammad bertanya tuh kepada orang-orang musyrik, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka jawabnya apa? Allah. Siapakah yang memiliki arasy yang agung? Mereka menjawab Allah. Siapa yang memberikan rizki kepada mereka? Mereka pasti akan menjawab Allah. Itu jawaban orang musyrik. Bukankah orang musyrik juga beriman kepada Allah Azza wa Jalla? Beriman bahwa Allah itu ada. Beriman bahwa Allah itu pencipta alam jagat raya. Beriman bahwa Allah itu pengatur seluruh kehidupan di alam jagat raya. Beriman bahwa Allah itu pemilik arsy yang agung. Kenapa mereka tidak disebut sebagai orang mukmin? Dijawab oleh para ulama, karena Yang dimaksud beriman kepada Allah secara syar'i adalah beriman kepada empat aspek yang berkaitan dengan Allah SWT. Pertama, al-imanu biwujudih, beriman kepada keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada. Al-imanu biwujudih, jangan diterjemahkan beriman kepada wujud Allah, jangan, nanti orang salah paham. Kenapa salah paham? Karena wujud ini identik dengan zahir, dengan penampakan. Wujud ini bahasa Sundanya bungklekan. Ya. Itu makhluk berwujud. Apa makna berwujud di sana? Menampakkan diri. Itu makna wujud dalam bahasa Indonesia. Dan ini menyebabkan orang salah paham, oh Allah itu berwujud. Enggak. Wujud di sini maksudnya eksis. Wujud di sini artinya ada, walaupun tidak terjangkau oleh panca indera kita. Karena apa? Karena kedahsyatan sifat Allah dan sangat super lemahnya kemampuan kita. Sehingga indera kita yang sangat minim dan sangat terbatas itu tidak mungkin mampu menjangkau Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beriman kepada wujud Allah maknanya beriman kepada keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada, hal wajib diyakini. Dan ini juga dimiliki oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang kafir, oleh penganut agama selain agama Islam. Mereka meyakini Allah itu ada, walaupun dengan nama yang berbeda-beda. Cukupkah dengan itu? Enggak. Yang kedua, al-imanu birububiyatihi, iman kepada kerububiyahan Allah. Apa maknanya? Dan apakah poin yang kedua juga diimani oleh orang-orang musyrik? Jawabannya, iya. Iman kepada kerububiyahan Allah artinya meyakini Allah sebagai Rabb. Rabb itu maknanya pencipta. Rabb itu maknanya pemberi rizki. Rabb itu maknanya penguasa yang merajai alam semesta. Rabb itu maknanya mudabbir, pengurus alam semesta ini. Wajib kita yakini satu-satunya yang menciptakan alam jagat raya berserta isinya hanyalah Allah. Wajib kita meyakini satu-satunya yang memberi rizki seluruh makhluk yang ada di alam jagat raya ini Allah. Allah berfirman, wa ma min dabatin fil ardi illa alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali rizkinya itu sudah ditanggung, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita yakin. Wajib kita meyakini pengatur seluruh kehidupan yang ada di alam jagat raya ini Allah. Penguasa, raja di raja di alam semesta ini Allah Azza wa Jalla. Ini namanya beriman kepada rububiyah Allah. Ternyata poin kedua juga diimani oleh orang-orang musyrik tuh. Dan ini juga diakui oleh Allah. Tadi Allah menyatakan, wala in sa'altahu man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kamu hai Muhammad bertanya kepada orang-orang musyrik, siapa pencipta alam jagat raya, pencipta langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Jadi orang-orang musyrik juga punya poin yang kedua ini. Kalau begitu, kenapa mereka masih disebut musyrik? Kenapa mereka tidak disebut mukmin? Yang ketiga ini yang tidak mereka miliki, yaitu beriman kepada uluhiyah Allah. Apa maknanya? Beriman kepada uluhiyah Allah itu meyakini Allah satu-satunya ilah. Allah satu-satunya ilah, maknanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak, yang sebenarnya. Baru seseorang dengan yang ketiga ini dia menjadi muslim. Dengan mengucapkan la ilaha illallah. Yang maknanya tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali hanya Allah. Satu-satunya sesembahan yang sebenarnya Allah. Ada enggak sesembahan lain di alam jagat raya ini selain Allah? Banyak. Patung itu sesembahan, juga disebut ilah. bintang, ada enggak yang menyembah? Ada. Bulan, matahari, malaikat, jin, para nabi. Ada enggak nabi yang disembah? Ada. Contohnya siapa? Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam. Uzair juga disembah karena dianggap sebagai anak Allah azza wajalla, disembah. Apakah itu sembahan? Ya, karena disembah namanya sesembahan. Tapi itu sesembahan yang batil. Tapi walaupun batil tetap namanya ilah, sesembahan. Makanya kalau orang mengartikan la ilaha illallah dengan arti tidak ada sesembahan selain Allah, salah, keliru. Kenapa keliru? Karena bertolak belakang dengan kenyataan. Kenyataannya banyak sesembahan selain Allah. Tapi kan sesembahannya itu gak benar. Mau benar, mau tidak, tetap namanya sesembahan. Makanya kalau dikatakan tidak ada sesembahan selain Allah, keliru. Banyak sesembahan. Lalu yang benarnya apa? Yang benarnya adalah tidak ada sesembahan yang sebenarnya. Kecuali hanya Allah. Sesembahan lain ada, tapi batil. Dzalika bi'anna Allaha huwal haq. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Yang demikian itu karena Allah lah satu-satunya sesembahan yang bak, yang hak. Adapun sesembahan-sembahan selain Allah, maka itu adalah sembahan yang batil. Makanya kalimat la ilaha illallah ketika di-i'rab oleh para ulama, di Arab itu diuraikan jabatan kata, masing-masing kata dalam kalimat itu, mereka menyatakan bahwa la ilaha illallah itu kalimat sempurnanya adalah la ilaha bihaqin illallah. Bihaqinnya mahdhuf, dibuang secara lafaz, tapi maknanya terkandung di sana. La ilaha bihaqin illallah, tidak ada sesembahan yang sebenar-benarnya, sesembahan yang hak, kecuali hanya Allah azza wa jalla. Yang lain ada sembahan, tapi tidak hak. Tidak hak artinya tidak benar, alias batil. Maka itulah makna dari la ilaha illallah. Nah, dengan mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, maka konsekuensinya orang itu hanya beribadah kepada Allah dan kufur kepada selain Allah, kepada sembahan-sembahan selain Allah. Orang yang telah mengatakan la ilaha illallah, konsekuensinya dia harus meninggalkan penyembahan terhadap patung, penyembahan terhadap ruh-ruh orang-orang yang sudah mati, penyembahan terhadap bulan, bintang, matahari, jin, para malaikat, semua sembahan dia ditinggalkan. Satu-satunya sembahan yang dia sembah hanyalah Allah. Ini namanya beriman kepada uluhiyah Allah. Dan ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang musyrik. Orang musyrik menyembah Allah enggak? Menyembah Allah. Tapi kenapa mereka disebut musyrik? Karena selain menyembah Allah, mereka juga menyembah yang lainnya. Jangan dikira orang musyrik tidak menyembah Allah loh. Menyembah Allah. Tapi selain menyembah Allah, mereka juga menyembah patung-patung. Imran bin Husain sebelum dia masuk Islam ditanya oleh Nabi SAW, kam ilahan ta'bud, berapa sesembahan yang kamu sembah? Dia menjawab, sab'ah, wahid fis sama wa sitah fil arab. Saya menyembah tujuh, satu ada di langit yaitu Allah, enam lagi ada di muka bumi. Apa kata Rasulullah SAW? U'bud man fis sama watsruk man fil arab. Sembahlah oleh kamu hanya yang ada di langit, dan tinggalkan sembahan-sembahan yang lain yang ada di muka bumi. Riwayat ini menunjukkan orang musyrik dahulu juga menyembah Allah. Tapi selain menyembah Allah, mereka juga menyembah sesembahan-sembahan lain. Maka disebut musyrik, yaitu menjadikan serikat bagi Allah dalam hal ibadah. Mereka beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, disebutlah sebagai orang-orang yang musyrik. Inilah iman kepada Allah, poin yang ketiga yang harus kita miliki, yaitu beriman kepada uluhiyah Allah. Maknanya menjadikan Allah satu-satunya sesembahan yang hak dan tidak menyembah kepada selain Allah. Hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan untuk itulah, untuk beribadah hanya kepada Allah lah kita diciptakan. Mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, menganggap Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Untuk itulah kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Ibnu Abbas, illa liyuwahhidun. Tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Makna beribadah ayat tauhid, ayuwahhidun, mengesakan Allah dalam hal ibadah. Tidak hanya ibadah kepada Allah semata-mata, tapi ibadahnya itu hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada yang lainnya. Dan itulah yang disebut dengan tauhid, mengesakan Allah dalam hal ibadah. Inilah poin ketiga yang harus tercakup dalam iman kepada Allah. Siapa yang tidak mencakup poin ini, dia tidak disebut beriman. Dia masih disebut musyrik. Kalau poin yang ketiga ini tidak dimilikinya, yaitu beribadah hanya kepada Allah, beriman kepada keuluhiyahan Allah. Apakah sampai di sana cukup? Ternyata tidak, harus yang keempatnya tuh. Apa yang keempat? Al-imanu bi asma'ihi wa sifatih. Beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini harus disertakan. Tidak menyertakan ini, bisa-bisa rusak juga iman kita tuh. Kepada Allah Azza wa Jalla, bisa-bisa imannya enggak benar. Beriman kepada asma dan sifat Allah, apa maknanya? Maknanya adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan sebagai nama dan sifat bagi dirinya. Baik dalam Al-Quran Al-Karim atau yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai nama dan sifat bagi Allah dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ingat, Allah itu gaib. Kita tidak mengenal Allah kecuali melalui informasi dari diri Allah sendiri, baik dalam Al-Quran maupun melalui hadis Nabi SAW. Kita jangan, istilah anak muda sekarang, sotoi tentang diri Allah. Sotoi itu apa? Sok tahu ya? Bisa salah gitu. Sotoi itu sok tahu ya? Iya. Iya, sotoi itu. Kita jangan sok tahu tentang Allah. Tanpa informasi dari diri Allah tentang Allah, kita jangan sotoy, jangan sok tahu. Maka tidak boleh memberi nama kepada Allah atau memberi sifat kepada Allah dengan nama dan sifat yang bersumber dari akal atau perasaan kita tanpa ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita menetapkan sifat bagi Allah bersumber dari akal atau perasaan kita, berarti kita berbicara tentang diri Allah tanpa ilmu. Dan ini dosa besar. Wa anta qulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dosa terbesar bagi kalian adalah kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu, tanpa kalian ketahui ilmunya. Makanya menetapkan nama-nama bagi Allah, juga menetapkan sifat-sifat bagi Allah, hanya sebatas nama dan sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, baik dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Juga menafikan sifat-sifat dari diri Allah yang oleh Allah sifat itu dinafikan dari dirinya. Dalam Al-Quran atau hadis Qudsi yang sahih, Allah menafikan beberapa sifat dari dirinya. Maka wajib kita nafikan. Nafi itu meniadakan. Contoh, Allah berfirman tentang dirinya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu, terus sinatun wala naum. Ayat apa namanya? Ayat Kursi, Surah Al-Baqarah ayat 255. Allah yang tidak ada sembahan yang hak selain Dia, Al-Hayyul dan Al-Qayyum yang Maha Hidup dan Maha Berdiri Sendiri. Maha Berdiri Sendiri, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak dikenai ngantuk dan tidak dikenai sifat tidur. Allah tidak pernah ngantuk, Allah juga tidak pernah tidur. Ngantuk dan tidur dua sifat yang oleh Allah ditolak dari dirinya, dinafikan dari dirinya. Wajib kita meyakini Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Kebayang atau kalau Allah ngantuk atau tidur, alam jagat raya ini hancur. Alam jagat raya ini digenggam dalam tangan Allah. Tabarakalladzi biyadihil muluk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha barokah Allah yang kerajaan langit dan bumi itu berada dalam genggaman tangannya. Matahari, bulan, bintang, seluruh planet itu beredar pada orbitnya atas pengaturan dari Allah Azza wa Jalla. Sedikit Allah ngantuk, melenceng itu dari orbit, bertubrukan satu sama lain, hancur ya. Kita juga sering tuh, kalau umpah dari Bandung ke Jakarta lewat Cipularang, banyak truk-truk di pinggir jalan yang nyungsep. Ada yang terbalik, ada yang nabrak, bertabrakan beruntun. Apa penyebabnya? Sopirnya ngantuk. Dalam hitungan detik gitu, ngelenyap dikit, cekir, dalam kecepatan tinggi. Baru mobil tuh, yang super simple dibanding alat jagat raya ini. Mobil kan cuma setir gas sama rem. Kadang-kadang tidak ada apa namanya, tidak ada koplingnya. Kalau yang metik ya, cuma dua, rem sama gas. Ya, itu kaki yang nendang-nendang. Kalau tangan, paling pegang setir. Cuma itu tiga, setir, rem, dan gas. Ketika orangnya, sopirnya ngantuk, jeger tabrakan. Enggak nabrak, nyungsep ke pinggir. Enggak ke pinggir, nabrak meridian. Kecelakaan dan seterusnya. Itu baru mobil. Bayangkan kalau Allah mengatur alam jagat raya ini, ngantuk apalagi tidur, hancur alam jagat raya ini. Jadi ngantuk dan tidur adalah dua sifat yang oleh Allah ditolak dari dirinya. Inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Allah menyatakan, aku mengharamkan perbuatan zalim atas diriku. Allah tidak pernah berbuat zalim. Zalim sifat yang oleh Allah ditolak. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak punya anak dan juga tidak dilahirkan. Tidak punya orang tua, tidak punya anak. Sifat punya anak, sifat punya orang tua adalah dua sifat yang oleh Allah dinafikan dari dirinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Ingkar janji juga termasuk sifat yang Allah tolak dari dirinya. Nah, itu sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah sendiri dari dirinya, maka wajib kita nafikan sifat itu dari diri Allah Azza wa Jalla dan menetapkan kesempurnaan sifat yang sebaliknya dari yang ditolak tadi. Kalau Allah menyatakan tidak pernah zalim, wajib kita tetapkan sifat yang sebaliknya dari zalim, yaitu adil. Kalau menyatakan Allah tidak pernah ingkar janji, wajib kita tetapkan sifat yang sebaliknya bagi diri Allah, yaitu Allah itu menepati janjinya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah makna beriman kepada asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kalau poin yang ketiga, beriman kepada uluhiyah Allah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir sudah tersingkir dari sana, terkeluarkan dari zona iman yang benar. Nah, kalau poin yang keempat, banyak kaum muslimin yang juga bertubrukan dengan poin ini. Ada enggak di kalangan kaum muslimin yang menyimpang dalam hal beriman kepada asma dan sifat Allah? Banyak. Dengan menetapkan nama dan sifat bagi Allah, para Allah dan Allah sendiri ataupun Rasulnya tidak menetapkan itu sebagai nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah empat poin yang wajib tercakup dalam makna iman. Beriman kepada Allah dengan iman yang sebenarnya wajib mencakup empat poin ini. Pertama, beriman bahwa Allah itu ada. Dan orang ateis terkeluarkan dari poin ini. Yang kedua, beriman tentang kerububiahan Allah, bahwa Allah lah pencipta, pengatur alam jagat raya ini. Yang ketiga, beriman kepada uluhiyah Allah dalam arti Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak, yang lainnya tidak boleh disembah. Dan poin yang keempat, beriman kepada asma dan sifat Allah. Ini ciri awal dari orang-orang yang layak memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah poin yang pertama, iman kepada Allah sebagai ciri utama, sifat pertama dari orang-orang yang layak menjadi pemakmur masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, beriman kepada hari akhir. Ini kenapa hari akhir ini selalu disandingkan dengan iman kepada Allah. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Dalam ayat banyak, dalam hadis juga banyak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Fal yukrim dhaifa, fal yukrim jarahu, gitu. Kenapa hanya dua disebut? Allah dan hari akhir. Yang rukun iman yang empatnya lagi enggak disebut. Kebanyakan yang enggak disebut baik dalam ayat ataupun dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Dan apa makna beriman kepada hari akhir? Yang dimaksud dengan hari akhir adalah hari kiamat. Disebut hari akhir li'annahu la yauma ba'dah. Karena tidak ada lagi hari setelah hari tersebut. Maka disebut hari terakhir. Disebut tidak ada hari lagi, tidak ada pergantian siang dan malam. Jangan difahami kalau nanti di akhirat ada matahari, di alam mahsyar, berarti matahari itu akan tenggelam kemudian malam. Jangan difahami seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, juga jangan difahami dari hadis bahwa para ahli surga, orang-orang mukmin di surga, bisa melihat Allah Azza wa Jalla setiap hari Jumat. Dan di surga ada pasar. Ahli surga semua berkunjung ke pasar itu setiap hari Jumat. Dari adanya hadis sahih tentang adanya hari Jumat di surga, jangan juga difahami ada hari-hari lain, Sabtu, Ahad, Senin. Dan kalau ada hari-hari lain berarti ada siang dan malam. Kalau ada siang dan malam berarti ada matahari dan bulan. Jangan kebablasan berpikir seperti itu. Kita cukup meyakini bahwa di surga ada hari Jumat. Dan seluruh kaum mukminin berkumpul kemudian memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Dan itulah sebagai puncak kenikmatan yang ada di surga. Nah, hari itu adalah hari terakhir. Makanya disebut dengan al-yaumul akhir. Berkata Syekhul Islam, wa yadkhulu fil imani billahi wal yaumil akhir kullu ma akhbar bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal mamat misal fitnatil qabr wa adzabihi wa na'imihi. Berkata Syekhul Islam, termasuk bagian dari iman kepada Allah dan hari akhir adalah beriman kepada semua yang diberitakan oleh Nabi SAW tentang apa yang terjadi setelah mati, seperti adanya fitnah kubur, azab kubur, dan nikmat kubur. Orang yang beriman kepada hari akhir tapi tidak percaya kepada adanya alam kubur, orang itu keimanannya apa itu? Roja apa? Iya, diangkat lagi. Halo Fawas, sudah terkoneksi lagi apa belum? Kalau terkoneksi langsung kalau ada pertanyaan ya. Orang yang mengaku beriman kepada hari akhir tapi tidak beriman kepada adanya alam kubur, maka keimanan orang itu keliru. Keimanan orang itu tidak sempurna. Karena adanya alam kubur diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan secara lebih rinci oleh Rasul SAW dalam hadis-hadis yang derajat, sampai derajat hadis itu mencapai mutawatir maknawi. Lalu li'anna haqiqatal amr annal insana idha mata qamat qiyamatuhu wartahala ila daril jazak. Juga hakikat dari semua urusan ini adalah apabila seseorang manusia mati, berarti sudah tegak kiamat tentang dirinya, terhadap dirinya, dan mulailah dia melakukan perjalanan ke negeri pembalasan. Itulah yang dimaksud dengan hari akhir. Lalu timbul pertanyaan, kenapa beriman kepada Allah Azza wa Jalla sering disandingkan dengan beriman kepada hari akhir? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, wa yaqra wa yuqrinu Allahu al-imana bihi wa bil imani bil yaumil akhir li'anna al-imana bil yaumil akhir yahmilul insana ilal amal. Fa innahu idza amana anna hunaka ba'san wa jazaan hamalahu dhalika alal amal lidzalikal yaum. Walakin man la yu'minu bil yaumil akhir la ya'malu id kaifa ya'malu li syai'in wa huwa la yu'minu bih. Allah menyandingkan beriman kepada dia dengan beriman kepada hari akhir, karena beriman kepada hari akhir bisa mendorong manusia untuk melakukan amalan. Karena apabila dia beriman bahwa nanti ada hari kebangkitan dan hari pembalasan, hal itu akan memotivasi dia untuk melakukan amalan demi kebahagiaan di hari tersebut, di hari akhir. Kenapa umpamanya kita sholat? Kenapa kita melakukan amal soleh? Kenapa kita menghindari dosa dan maksiat? Kenapa kita laksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya? Apa yang memotivasi kita untuk melakukan semua itu? Tiada lain kecuali satu, karena kita yakin nanti kita dibangkitkan lagi. Lalu semua amal kita ini dibalas sesuai dengan jenis amalan kita. In khairun fa khairun. Kalau kita melakukan kebaikan, balasannya baik. Kalau kita melakukan keburukan, balasannya buruk juga, berupa azab. Karena kita tidak ingin diazab di akhirat nanti, karena kita ingin bahagia di akhirat nanti, maka kita beramal dengan amalan yang menyebabkan kita kelak bahagia di akhirat. Itu yang memotivasi kita. Orang yang beriman bahwa nanti ada hari kebangkitan dan hari pembalasan, dia akan berupaya mengamalkan amalan yang bisa menyebabkan dia bahagia di akhirat. Adapun orang yang tidak beriman kepada hari akhir, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Bagaimana dia beramal terhadap sesuatu yang tidak dia imani? Berdasarkan hal itulah, maka iman kepada Allah sering disandingkan dengan beriman kepada hari akhirat. Timbul pertanyaan, kenapa iman kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada takdir juga tidak disebut. Hanya beriman kepada hari akhir. Jawaban atas pertanyaan ini nanti hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu beberapa menit untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Ya, silakan. Tentang apa? Tentang Al-Bada. Iya. Ada pertanyaan keyakinan Al-Bada. Keyakinan Al-Bada ini keyakinan batil yang dimiliki oleh kaum Syiah Rafidhah. Ahlakahumullah. Al-Bada maknanya adalah Allah mengetahui sesuatu setelah sesuatu itu terjadi. Sebelumnya Allah tidak tahu, itu yang dimaksud ya. Dan itu keyakinan kaum Syiah ahlakahumullah. Kalau orang memiliki keyakinan tersebut, poin mana dari keempat poin tadi yang bertolak belakang? Tentu saja yang terutama adalah poin yang keempat, yaitu sifat Allah Azza wa Jalla. Salah satu di antara sifat Allah adalah alim. Allah juga khabir. Allah juga latif. Allah juga sami', basir, dan seterusnya. Makna alim, makna khabir, makna latif, makna sami', makna basir adalah terhadap yang telah lalu, yang sedang, dan yang akan datang. Kalau yang telah lalu, jelas Allah tahu. Yang sedang juga jelas. Allah tahu, Allah mendengar, Allah melihat secara rinci, termasuk juga yang akan datang. Mana mungkin Allah tidak tahu yang akan datang, padahal kejadian yang akan datang pun adalah kejadian yang ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah, maka apa yang terjadi di alam jagat raya ini tidak lepas dari pengaturan, pengawasan, pengetahuan dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah lah yang menetapkan. Segala yang Allah tetapkan pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah tetapkan tidak mungkin terjadi. Sehingga di alam jagat raya ini mustahil terjadi sesuatu di luar kehendak Allah, di luar pengetahuan Allah, di luar ketetapan Allah. Mustahil. Kullu masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, kalau seseorang seperti kalangan Syiah ahlakahumullah menyatakan Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah sesuatu itu terjadi, maka ini bertolak belakang dengan informasi dari Allah tentang diri Allah, bahwa Allah itu maha mengetahui yang dulu, yang sedang, dan yang akan datang. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, keyakinan Al-Bada ini merupakan tuduhan bahwa Allah itu lemah. Karena apa? Karena di dalam Al-Bada menyatakan pertama Allah itu gak tahu sebelum sesuatu terjadi. Kedua, ini juga mengisyaratkan segala sesuatu terjadi bukan karena kehendak dan takdir Allah ya. Terjadi begitu saja gitu secara alami. Dan itu kelemahan Allah. Allah gak bisa mengontrol apa yang terjadi di alam jagat raya ciptaannya ini kalau begitu. Dan ini menunjukkan kelemahan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, maka Al-Bada merupakan keyakinan yang sangat batil. Tapi kalangan Syiah meyakini imam-imam mereka tahu apa yang belum terjadi, termasuk tahu saat kematiannya, dan mereka tidaklah mati kecuali keinginannya, atas keinginannya. Kalau mereka mau mati, ya mereka mati. Kalau mereka tidak mau mati, ah saya mau hidup 3000 tahun lagi, mereka tak akan tetap hidup 3000 tahun lagi. Bayangkan, imam mereka diyakini tahu yang akan terjadi nanti, sedangkan Allah tidak. Maka kekufuran mana lagi yang lebih dahsyat daripada hal ini? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan lain? Ya. Bagaimana kiat-kiat atau motivasi kita untuk supaya tidak resah atau sedih dengan masa-masa yang lalu dan tidak khawatir dengan masa yang akan datang, tidak takut akan yang akan datang? Iya. Bagaimana caranya agar tidak resah, gelisah terhadap atau takut terhadap yang akan datang dan tidak sedih terhadap masa lalu? Pertama, tentu saja memupuk keimanan, terutama iman kepada asma dan sifat Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kuat keimanan, maka semakin yakin diri kita. Kedua, istiqamahlah kita di atas kebenaran. Karena siapa orang yang istiqamah, malaikat akan turun kepada orang itu dan membisikkan untuk tidak takut dan tidak sedih. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Siapa orang yang berkata Rabb kami Allah lalu dia istiqamah, malaikat akan turun membisikkan jangan takut dan jangan juga bersedih. Ketiga, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn wal 'azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wad dhala'i dain wa ghalabati rijal. Banyak juga berdoa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Juga banyak-banyak berdoa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Banyak juga berdoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Itu semuanya berkaitan dengan masalah-masalah hati agar Allah menegarkannya, ya. Ketiga atau yang berikutnya, bergaulah dengan orang-orang berilmu dan beriman serta amal soleh. Jauhi orang-orang yang ahli maksiat. Kemaksiatan itu akan mewariskan rasa takut dan khawatir tadi. Itu di antara beberapa kiat, wallahu a'lam. Terakhir, afwan jika melenceng dari pembahasan. Pertanyaan, apakah ketika akan menyampaikan ilmu agama pada masyarakat atau teman yang masih awam, perlu ada tahapan pemberian ilmu, contoh khilafah? Apakah boleh disampaikan pada masyarakat Islam atau teman, tapi mereka masih awam pada ilmu agama? Pertama, dahulukan mendakwahkan tauhid. 13 tahun Nabi SAW mendakwahkan tauhid. Kalau orang sholatnya belum benar, tauhidnya masih banyak syirik, banyak kufur, lalu diajak membentuk khilafah, ya sama saja dengan membangun atap, ya, membangun rumah dari atap. Fondasi dan tiangnya enggak. Yuk kita bangun atapnya dulu tuh, kubahnya dari emas. Fondasinya enggak. Ya amruk, percuma. Oleh karena itulah, mengajak manusia menegakkan khilafah padahal mereka belum tahu tauhid yang benar, iman yang benar, belum bisa membedakan antara iman dan kufur, tauhid dan syirik, dan seterusnya, sama dengan membangun rumah mulai dari atap. Ya, ya sudah, adzan maghrib cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi hari Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan koneksi internet di Jumat yang akan datang baik, ya. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaikal hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.